sudah lama engkau jalani. Jangan engkau deraikan air matamu, karena semua ini kehendak ilahi. Relakan ayah lepas dari derita. Selamat.